بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر ولمن استغفر له الحاج. Keliru tulis. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngapura panjenengan lil haj kanggo wong sing haji. Waliman lan kanggo wong istighfar kang njalukake ngapura lahu kaduwe man. Keliru nulis. Sapa al haju wong kang haji. Iki dalile donga tinunggu iku kene. Ndongane wong liya kene, ndongane awake dhewe ya kene. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Muhammad na'udzubika minan nar. Ini donga tawas Rasul sik nyebut Jibril barang. Ya Allah Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil dan Tuhannya Muhammad, lindungi kami dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, lindungi aku dari ilmu yang tidak manfaat, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengar. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa ahsyurni fi zumratil masakin. Wani numaini. Allahumma ya Allah, ahyini miskinan, hidupkan aku sebagai orang miskin. Wataufani miskinan, wafatkan aku sebagai orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Wa in asqal asqiya, sungguh orang yang paling celaka adalah man orang ijtama yang terkumpul alih pada dirinya. Fakrul dunya wa adzabul akhirah, neng dunya melarat, neng akhirat dikepo. Kaina. Allahumma ya Allah, inni as'aluka minal khair, sungguh aku mohon padamu semua kebaikan kulihi. Ma itu maf'ulnya, min itu bayan. Ma ing barang alim tu yang aku tahu, minhu sangking khair. Wa ma lam a'lam, dan kebaikan yang aku tidak tahu. Wa a'udzubika minasyar, aku berlindung kepadamu dari kejelekan. Kulihi semuanya. Ma alim tu minhu ma wa ma lam a'lam, kejelekan yang aku tahu dan kejelekan yang aku tidak tahu. Ini hadis tak pilih kabeh Hasan Soki Hasan karek ngelakoni tok, enggak usah dijazai sah. Dawe Nabi sah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah, baguskan akibat kami dalam segala urusan. Selamatkan kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Allahumma man wala min amri ummati syai'an. Ya Allah, barang siapa menguasai urusan umatku sedikit, jadi RW, RT, jadi Pak Camat, Bupati, fasyaku alim, lalu dia memberat-beratkan harga minyak pada mereka. Fasyaku alim, maka perberatkan siksa atasnya, ya Allah. Wa man wala min amri ummati syai'an, dan barang siapa mengurusi urusan umatku, menjabat, farofaku dia pun kasih sayang diam dengan umatku, enggak gelem ngelarang-larang nih. Mending dia yang rugi ketimbang umat yang sengsara. Farfukbi, maka sayangi pula dia ya Allah, karena telah menyayangi umatku. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Iki tunggu ijazah untuk Pak Muzaki. Allahumma zidna wala tanqusna. Ya Allah, sampean tambahi setunggal malih. Wala tanqusna. Jangan kau kurangi. Wa akrimna wala tuhinna. Muliakan kami, wala tuhinna, jangan kau hinakan kami. Wala tuhinna, harakat yang benar. Wa atina wala tahrimna, dan berilah kami, dan jangan kau halangi kami. Wa athirna wala tu'thir alaina, dan menangkan kami, utamakan kami, jangan kau utamakan orang lain, mengalahkan kami. Wa ardina, buatlah kami ridho, puas. Wa ardo anha, mungkin-mungkin panjenengan juga ridho anna dari kami. Kurang 7 menit. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa. A'udzubika min ha'ula'il arba. Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu dari hati yang tidak mau tunduk, doa yang tidak didengar, jiwa yang tidak pernah puas, siji kurang, luru kurang, telu kurang, wa min ilmin la yanfa, dan ilmu yang tidak manfaat. Allah marzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak. Ya Allah, anugerahkan pada kami cintamu dan cinta orang yang mana cintanya bermanfaat padamu, mendekatkan di sisimu. Allah ma razaqtani mimma uhibbu. Ya Allah, apa yang kau anugerahkan padaku dari sesuatu yang aku suka. Kepengen montor, kiwe montor. Kepengen duit, kiwe duit. Faj'alhu quwwatan, jadikan itu menjadi penguat motivasi bagiku. Fima tuhibbu, melakukan ibadah yang engkau suka. Sedangkan aku cinta, ternyata engkau jauhkan, enggak dituruti. Pengen montor tiba-tiba enggak keturutan. Pengen muda bangkat menjadi dekan, enggak keturutan. Allahumma wa ma zawaita, sesuatu yang engkau jauhkan ini dari aku. Mimma uhibbu, padahal aku suka. Faj'alhu faraghan li, maka jadikan itu menjadi longgarnya hatiku. Fima tuhibbu, untuk melakukan ibadah yang engkau suka. Alhamdulillah, enggak rapi karo arek ayu. Lamun si dorapi karo sing ayu lek salat enggak kelingan pengira. Nek kur kelingan wong ayu. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa faj'ani liqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu dari berubahnya kenikmatanmu. Enak-enak sukses, moro-moro berubah, jangan. Wa tahawuli 'afiyatika, dan berpindahnya keselamatan darimu. Enak-enak selamat, moro-moro kebentuk. Wa faj'ati nikmatika, dan mendadaknya siksaanmu. Wa jami'i sakhatika, semua murkamu. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak yang sangat jelek. Wal a'mal, amal yang sangat jelek. Wal ahwa, keinginan nafsu yang sangat jelek. Wal adwa, penyakit yang sangat jelek. Kudikan teman-teman. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Doa fajar. Ya Allah, aku mohon padamu rahmat dari sisimu langsung. Tidak lewat orang lain. Biar saya enggak merasa hutang budi. Tahdi biha qalbi, dengan rahmat itu engkau hidayahi hatiku. Wa tajma'u biha amri, dengan rahmat itu engkau satukan urusanku, enggak murad marid. Wa talummu, bukan tulimmu. Tulimmu menimpakan. Wa talummu biha sya'asi, dan engkau kumpulkan murad marid. Wa tusrihu biha ghaibi, dan engkau perbaiki barangku yang hilang. Wa tarfa'u biha syahidi, engkau angkat derajatnya syahidi, orang yang ada di dekatku, anak, istri, keluarga, diangkat derajat. Wa tuzakki biha amali, engkau sucikan dengan rahmat itu amalku. Wa tulhimuni biha rusdi, dengan rahmat itu kau beri ilham aku tentang petunjukku. Wa taruddu biha ulfati, engkau kembalikan dengan rahmat itu ulfati, keakrabanku. Wa taksimuni biha min kulli su, engkau lindungi aku dengan rahmat itu dari segala kejahatan. Allahumma atini imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Ya Allah, anugerahkan padaku iman yakin yang setelah itu tidak terjadi kufur lagi. Wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Mohon rahmat, yang dengan rahmat aku bisa mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-fawza fil qada wa nuzul asy-syuhada wa 'aisyas su'ada wa nasra 'alal a'da. Ya Allah, ku mohon padamu keselamatan dalam menghadapi qada dan mati mati seperti orang yang mati syahid, hidupnya orang-orang yang bahagia, menang atas musuh-musuh. Allahumma inni unzilu bika hajati. Ya Allah, hanya padamu ku laporkan hajatku ini. Fa in qasra ra'yi wa dha'afa amali, jika pendapatku, pikiranku cepat cingkrang dan perbuatanku lemah, kurang. Iftaqartu ila rahmatika, aku membutuhkan rahmatmu. Fa'as'aluka ya qadhiyal umur wa ya syafiyas sudur, aku mohon padamu wahai zat yang menentukan segala perkara, yang menyembuhkan dada. Kama tujiru bainal bukhur, sebagaimana anda engkau satukan antara lautan. Aku mohon antujirani min adhabi sa'ir, selamatkan aku dari adab neraka yang sangat panas. Wa min ta'wati subur, selamatkan aku dari seruan celaka. Wa min fitnatil kubur, selamatkan aku dari siksa kufur. Allahumma ma qasura anhu ra'yi, ya Allah, sesuatu yang pendapatku tidak mencapai ke sana. Cepat. Walam tubluhu niyati, tabluhu niyati, niatku belum mencapai ke sana. Walam tabluhu mas'alati, doaku juga belum menyentuh ke sana. Min khairin wa antau, padahal itu kebaikan pernah kau janjikan pada seorang dari makhlukmu. Au khairin anta mu'ti ahadan, atau kebaikan yang akan kau berikan pada seorang hambamu. Fa inni arghabu ilaika, aku juga ingin itu ya Allah. Wa as'aluka bi rahmatika ya arhamar rahim, aku juga memohon itu dengan rahmatmu. Allahumma ya dzal habli syadid wal amri rasyid, as'aluka al amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabina syuhud, bersama para malaikat yang menyaksikanmu. Ar-ruk'ais sujud, yang rukuk terus, rusuk sujud terus. Al-mufina bil uhud, yang senantiasa memenuhi janji. Innaka rahimun wadud wa innaka taf'alu ma turid. Allahumma ij'alna hadin muhtadin, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memberi petunjuk orang lain, juga mengamalkan petunjuk. Wal ghairu dhallin wala mundilin, silman li auliyaka, kami nyatakan damai kepada para kekasihmu, bolo wali-wali Allah. Wa aduwan li adaika, dan menyatakan musuh dengan para musuhmu. Nuhibbu bi hubbik, ya, dengan cintamu pula kami mencintai. Man ahabbaka, orang yang mencintai kamu. Wa nu'adi bi adawatika man khalafat, dengan permusuhanmu kami juga memusuhi orang yang menentangmu. Allahumma hadza du'a wa alaikal ijabah, ini doa kami Allah, engkau yang mengijabai. Wa hadzal juhdu wa alaikat tuklan, ini upaya keras kami, dan pada kamu kami berserah diri. Bukan jahdu, kalau jahdu itu payah, kalau juhdu ijtihad. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran baina yadaya wa nuran min khalfi wa nuran min an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sha'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi takinku wa nuran fi dami wa nuran fi idhami, belungku juga nur. Kalau semuanya nur, memandang hak-hak, memandang batil-batil. Allahumma a'zim li nuran, ya Allah, besarkan nur untuk saya. Wa a'tini nuran waj'alni nuran. Subhanalladzi ta'atafa bil insi, maha suci Allah yang memiliki sifat kemuliaan. Wa qala bi, dan dia pun berkata dengan kemuliaan. Subhanalladzi labisal majdi, maha suci Allah yang memakai sifat keluhuran. Wa takarrama bi, dan menjadi mulia karena sifat keluhuran itu. Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lah, maha suci Allah yang mana tasbih tidak layak kecuali hanya untuk Allah. Subhanadil fadli wa ni'am, subhanadil majid wa karam, subhanadil jalali wal ikram. Tiba-tiba luweh rong menit. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعطنا حبك وحب من أحبك وحب من يقربنا حبه إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل ونية واعتقاد، ونسألك خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا وخيرا وبركة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.